Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup, kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Bunga selasih, bunga selasih, si bunga padi, kembang lamakan, aduhai sayang, kembang lamakan di dalam taman. Pertama kasih, pertama kasih, kedua budi, yang mana satu, aduhai sayang, yang mana satu nak diturutkan. Datuk Laksmana, Datuk Laksmana, kebang ke hulu, belayar kapal, aduhai sayang, belayar kapal membawa dagang. Bagailah mana, bagailah mana kapal nak lalu, aduhai sayang, Kuala sudah di lengkung karang. Bungalah padi, bungalah padi, bunga kiambang, buat hiasan, aduhai sayang, buat hiasan di taman bunga. Buahlah hati, buahlah hati kekasih orang, hamba menumpang, aduhai sayang, hamba menumpang, gembira saja.